آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، pertanyaan untuk orang-orang mereka. Kota 1001 jenis sayur. Kota yang padanya terdapat Gunung Nuna. Yang kalau ingin ke Toraja, harus melewati kota sejuk ini. Baik, sebutkan ucapan as-salafus soleh yang menjelaskan kunci keselamatan dari berbagai perkara yang memalingkan seseorang dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga kata saja. Orang mereka. Dada. Baik, itu dua intinya. Perkataan Salafus Saleh yang dinukil oleh Az-Zuhri. Ya, Bandung. Dan hanya najahnya anda pakai al. Al-i'tisamu bis-sunnah najatun. Najah. Berpegang teguh di atas sunnah, disitulah keselamatan. Urayannya adalah, itu tadi yang disebutkan dua. Di atas sunnah itu apa? Itulah ibadah. Itulah agama. Itulah keistiqamahan. Itulah shirath al-mustaqim. Itulah nasiha. Itulah taqwa. Itulah Islam, itulah agama. Yang uraiannya ada dua tadi. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan ibadah yang kita tegakkan hanyalah di atas perintah Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kalau begitu hadiahnya dibagi dua. Mereka satu ke Bandung. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan empat kelompok sesat akibat syuhud terhadap al-haqiqah al-kauniyah ini. Sehingga dengannya dia, mereka keluar dari perintah dan larangan. Apakah secara menyeluruh atau pada sebagian hal. Empat. Bone. Semua orang bone. Ayo. Tidak ada orang bone? Ya, tafadhal, Ustaz Ahmad. Hah? Satu. Maratib, sebutkan kelompok dalam maratib kesesatan mereka dalam hal ini. Disebutkan oleh Syekh. Empat, satu. Dari subuh kita ambil dua. Ustaz Yusuf. Ustaz dulu ini. Ustaz Yusuf, mana Ustaz Yusuf? Di luar. Ustaz Muhajir. Ustaz Abdul Jabbar. Ayo mas. Ustaz Amrullah Daim Sipato. Satu. Al-awwal. Maka syariah. Ya, itu yang ketiga. Ah, itu yang keempat. Yang itu disebutkan hanya hari tadi subuh ini. Dua yang sebelumnya. Ustaz Mamuju dulu. Fadal. Ya. Itu yang pertama. Syuhud terhadap hakikat kauniyah mutlak menggugurkan perintah dan larangan. Yang paling mudah. Yang kedua, Itu yang ketiga tadi. Yang kedua dulu. Yang kedua, yang ketiga. Yang kedua, yang menetapkan ini jatuh tetapi tidak mutlak, mengurai. Selama seseorang dalam keyakinannya masih melihat ini perbuatannya, ini tindakannya, maka belum jatuh. Kalau yang tadi terserah, yang jelas kamu sudah mampu syuhud, meyakini bahwa semuanya kehendak Allah, jatuh. Kalau yang ini tidak. Selama masih ada dalam pikiranmu, ini perbuatan kamu, iya, ini tindakan kamu, belum bisa jatuh. Tapi nanti kamu betul-betul hanya melihat semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah perbuatan Allah, sebagaimana kamu lihat dirimu, pohon yang digerakkan oleh angin. Seperti itu saja. Nah, ini baru jatuh. Baik. Kelompok ketiga disebutkan tadi, yaitu dia melakukan perintah, meninggalkan larangan, tetapi meninggalkan sebab-sebab yang merupakan ibadah seperti doa dan tawakal dengan dalil apa? Syuhud terhadap hakikat kauniyah ini. Tidak perlu lagi doa, sebab kita yakin pasti Allah wujudkan apa yang Allah telah takdirkan. Dan yang keempat, dengan dalil syuhud terhadap hakikat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala memberi beberapa keanehan dan dia hanya menyibukkan diri dengan itu. Dan ini yang dianggap sebagai hakikat agama. Lalailah dari perintah dan larangan. Baik, kita masuk. Fa'in qil. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Jika ada yang bilang, ada yang berkata, فَإِذَا كَانَ جَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ دَخِيلًا فِي حِمِ الْعِبَادَةِ فَلِمَاذَ عَطَفَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا. Ini semacam syubhat. Coba lihat. Jika semua yang Allah cintai itu masuk dalam kata ibadah. Padahal kita sudah ambil kesimpulannya ya. Tapi ini berusaha dirom-rom. Jika memang semua yang Allah cintai itu masuk dalam kata ibadah, maka kenapa Allah atafkan pada ibadah itu selainnya? Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah, ini ibadah. Dan wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta pertolongan. Mereka inginnya apa? Yang kita pahami apa? Semua yang Allah cintai, itu ibadah. Isti'anah Allah cintai, ibadah. Tapi mereka berusaha menggugurkan ini. Dengan dalil, kalau diatafkan sesuatu, maka itu artinya berbeda. Telah datang Muhammad dan Ali. Ali bukan Muhammad, Muhammad bukan Ali. Saya sudah makan roti dan ikan. Ikan bukan roti, roti bukan ikan. Ketika saya katakan dan. Yes. Ini ataf. Di antara makna ataf. Sekarang, kepada engkau kami beribadah. Dan kepada engkau kami minta pertolongan. Mereka inginnya minta pertolongan bukan ibadah. Sebab diatafkan. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah engkau kepada Allah dan bertawakkallah kepadanya. Kalau begitu ibadah dan tawakal berbeda. Jelas? Ini yang mereka inginkan. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wattaquhu wa athi'un. Beribadah kalian kepada Allah takwalah kepadanya, taatlah kepada aku. Maka gimana menjawabnya? Lihat jawabannya. Qila, satu, hada lahu nadhahir. Jawaban pertama, kita justru datangkan yang lebih banyak dari yang dia datangkan. Yang seperti ini sangat banyak jenisnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguh salat itu mencegah dari al-fahsya', kejadian zina, minum khamr dan semacam itu, wal munkar dan kemungkaran. Fahsya' masuk dalam kemungkaran? Jelas? Fahsya' itu bagian dari kemungkaran? Yes, padahal dia tafsir. Dan bersamaannya itu kita tidak memahaminya berbeda. Yes. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha ya'muru bil 'adl." Allah memerintah kepada keadilan. Wal ihsan, dan berbuat baik. Wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kerabat dekat. Titik pembahasannya di sini apa? Berbuat baik dan memberi kerabat dekat masuk dalam adil, keadilan, perbuatan adil. Masuk. Dia bahagiannya. Tapi dia tafsir. Dia tafsir dan tetap tidak menunjukkan berbeda. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ini pun demikian, al fahsya' wal baghi masuk dalam kemungkaran. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wal ladina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Menegakkan salat masuk bagian dalam berpegang teguh dengan kitab? Masuk? Masuk. Tapi diataskan. Kalau gitu mengataskannya tidak mengharuskan langsung berbeda. Yes. Demikian pula innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka. Ini ucapan para nabi. Allah menjelaskan tentang para nabi dan rasulnya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan mengharap dan takut. Doa mereka kepada Allah, رَغَبًا وَرَحَبًا, merupakan kebaikan? Hah? Merupakan kebaikan. وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ, yang semisal ini dalam Al-Quran sangatlah banyak. Ini satu jawaban. Jadi jawaban jenis pertama ini jawaban dengan apa? Mendatangkan yang semisal yang dia datangkan untuk memahamkan dia bahwa yang kamu pahami tidak seperti itu. Ini metode praktis tanpa penjelasan lebih dalam. Nah, metode selanjutnya mengurai penjelasannya. Yaitu wahadal bab ini yakunu taratan ma'atawni ahadihima ba'dal akhar fayu'atafu alaihi takhsisan lahu bidzikr. Ikaunihi matluban bil ma'na al-am wal ma'na al-khas. Perhatikan ini. Bab ini. Ini dimaksudkan dengannya satu. Kadang maksudnya. Bersamaan dengan satu dengan yang diatofkan itu sama. Terus kenapa diatofkan? Maksudnya diatofkan takhsisal lahu bidzikr. Untuk mengkhususkan dia dalam zikir. Dia masuk. Isti'anah masuk dalam ibadah. Tapi diatofkan dengan ibadah. Untuk apa? Untuk mengkhususkan dia sebagai jenis ibadah tertentu. Likaunihi, sebab dia ibadah yang dituntut secara umum dan secara khusus. Dalam makna umum, dia masuk. Dan dalam makna khusus pun, dia masuk. Supaya perhatian kita betul-betul besar terhadapnya. Ini metode pertama. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami beribadah. Ini mencakup semua ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu, ya Allah, kami minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah termasuk ibadah. Hah? Mereka memahaminya ini berbeda. Kalau begitu, isti'anah bukan ibadah. Sehingga kalau saya minta tolong ke kuburan Nabi, bukan beribadah namanya. Itu maunya begitu. Salah paham. Sebab isti'anah adalah ibadah. dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu datang kalimat iyyaka dikedepankan supaya lahir makna pengkhususan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iya. Mengatofkan isti'anah kepada ibadah ini dengan maksud supaya kita betul-betul memperhatikan ibadah isti'anah ini. Isti'anah sudah masuk dalam kata iyyaka na'budu. Masuk di dalamnya. Tetapi Allah inginkan kita memahaminya dia lebih dalam dengan memunculkannya wa iyyaka nasta'in, mengatofkannya. Jelas? Ini makna mengatofkan sesuatu yang bersama masuk di dalamnya. Jadi tidak menunjukkan berbeda. Dia satu. Dia merupakan bahagiannya. Tetapi dikeluarkan dan diatapkan kepadanya untuk memberikan kekhususannya dia sebagai ibadah. Sementara orang yang berpenyakit justru memahaminya keluar dari ibadah. Tapi orang yang beriman justru memahaminya sebagai apa? Ibadah yang paling hebat. Coba lihat berbedanya paham ini. Sama-sama menggunakan ayat yang sama. Tapi cara berpikirnya berbeda. Ayatnya sama. Tidak ada perselisihan pada ayat. Tapi cara memahami ayat berbeda. Lahirlah apa? Perbedaan paham yang seperti langit dan bumi, bahkan lebih dari perbedaan langit dan bumi. Iya. Metode kedua, mengatofkan itu. Karatan dilalatul ismi tatanawwa. بحال الانفراد والاقتران فإذا أفد عما وإذا قرن بغيره خصف. Kadang kandungan kata itu berjenis-jenis ketika dia bersendiri dan ketika bergandengan. Uraiannya, ketika dia bersendirian maka dia bermakna umum, dan ketika digandengkan dengan selainnya maka dia bermakna khusus. Ini ilmu, supaya kita tidak bingung dalam memahami perkara ini. Jadi ada kata seperti kata al-faqir dan al-miskin. Ini sudah jelaskan dalam pembahasan fiqih. Kata al-faqir, al-miskin. Ketika kedua kata ini disatukan, ketika kedua kata ini disebutkan secara tersendiri. Seperti lil-fuqara'il ladina ukhsiru fi sabilillah, untuk para fakir yang ukhsiru fi sabilillah. Siapa fakir di sini? Dalam ayat yang lain, it'amu asharati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Siapa orang miskin di sini? Tersendiri di sini. Fakir disebutkan sendiri, tidak bergandengan dengan miskin. Miskin disebutkan tersendiri, tidak bergandengan dengan fakir. Maka fakir dan miskin di sini, makna fakir sudah mencakup miskin, makna miskin sudah mencakup fakir. Dan ketika disebutkan bergandengan seperti pada ayat selanjutnya, innamas sadaqat, tidaklah sedekah itu kecuali hanya kepada lil fuqara, satu, wal masakin. Makanya apa? Disebutkan ya, bergandengan fara na'in, maka keduanya menjadi dua jenis. Di sini berbeda. Fuqara bukan miskin, miskin bukan fuqara, karena digandengkan. Kenapa? Ini untuk kata-kata ketika disebutkan bersendiri, dia sudah mencakup yang lainnya. Maka di sini fuqara bermakna apa? Yang hajatnya betul-betul sangat. Miskin yang hajatnya. Tidak seperti hajatnya fakir. Kemudian para ahli fiqh mengurai pembedaannya lebih dalam lagi. Baik. Tapi kalau disebutkan bersendiri, maka fakir sudah mencakup miskin, miskin sudah mencakup fakir. Ini sama dengan kata iman dan amalan soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Aamanu di sini apa? Amalan batin. Wa amilus sholihat, amalan yang zahir. Tapi ketika disebutkan bersendiri tentang keimanan tersendiri dan digandengkan dengan amalan soleh, maka imanan sudah mencakup amalan soleh. Amalan soleh ketika disebutkan, maka dia sudah mencakup amalan hati keimanan. Jelas ini? Ini ilmu penting dalam memahami ataf yang terdapat dalam kalimat. Baik, lebih jauh kata beliau, memberi contoh. Kata beliau, وَقَدَ قِلْ, ada yang berkata, الْقَاسْ الْمَحْتُوفْ عَلَى الْعَامْ لَا يَدَكُلُ فِي الْعَامْ حَلَى الْإِخْتِرَانِ بَلْ يَكُونُ مِنْ هَذَا الْبَابِ. Kata Syekh, بَلْ يَكُونُ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَالْتَحْقِيقْ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِلَازِمْ. Yang khusus ketika diatofkan kepada yang umum, maka yang khusus itu tidak masuk pada yang umum dalam penggandengannya. Kata beliau, apa masih dalam ini, bahkan hal ini termasuk dalam bab ini, dan yang menjadi tahqiq kata beliau, yang menjadi uraian yang harus kita pilih, bahwa hal ini tidak lazim. Lihat dalilnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi, siapapun yang menjadi musuh Allah, musuh para malaikat, mencakup semua malaikat, wa rusulihi, dan musuh rasulnya, kemudian wa jibril wa mikail, dan musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka dan seterusnya. Jibril dan Mikail masuk dalam malaikat? Masuk? Masuk? Kalau kita katakan berbeda? Iya. Hanya memahami sebagaimana? Iya. Asal paham orang ini? Maka, oh berarti Jibril bukan malaikat ya? Ini kelompok makhluk tersendiri ini. Jadi tidak ada keharusan mengatapkan sesuatu itu sementara dia tidak masuk di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum, dan ketika kami mengambil perjanjian-perjanjian mereka para nabi itu, para nabi. Kemudian wa minka, dan dari engkau ya Muhammad, wa min Nuh, dan dari Nuh, wa Ibrahim, dari Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibn Maryam. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini masuk dalam Nabi dan diatofkan. Bahkan mereka adalah pemuka semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tegaskan lebih dalam lagi manfaatnya. Wadikrul khas ma'al'am, penyebutan yang khusus bersama yang umum ini, yakunu li asbabin mutanawiyah, terjadi dengan sebab yang beraneka ragam. Lihat, satu. Di sini nanti pembahasannya. Taratan likaunihi lahu khasiyatun laysat lisairi afsadil am. Yang pertama, karena yang khusus ini merupakan kekhususan, merupakan apa, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang umum. Seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi kita, Nabi Isa serta Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diatofkan kepada para Nabi. Kenapa disebutkan secara tersendiri? Padahal mereka juga termasuk Nabi dan Rasul. Sebab mereka memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lainnya. Ini ilmu penting. Supaya kita bisa memahami, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Fa'buduhu. Wa tawakkal. Fa'buduhu. Wa tawakkal alaih. Beribadalah engkau kepada Allah dan bertawakkallah kepadanya. Padahal tawakkal termasuk ibadah. Kenapa dikeluarkan? Dia merupakan memiliki kekhususan. Yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Karena itu, ketawakalan merupakan sifatnya siapa? Sifatnya umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Karena hebatnya pahala mereka, kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang kedua terjadinya apa? Khas terhadap yang am. Taratan likunil am fihi itlaq qad la yufhamu minhu al-umum. Kadang diatofkan yang umum, yang khusus kepada yang umum, karena lafaz umum ini di dalamnya terkandung kalimat mutlak yang kadang keumumannya tidak dipahami, sehingga dimunculkan atofnya supaya pahamnya jelas. Jelas ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hudan lil ladina amanu, hudan lil ladina, hudan lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Lihat, alladina yu'minuna. Perhatikan kalimat yu'minuna. Mereka adalah orang-orang yu'minuna bil ghaib, yang beriman terhadap yang ghaib. Perhatikan kalimat beriman di sini terhadap yang ghaib. Kemudian sifat selanjutnya, yuqimunas salah, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ayat selanjutnya, Walladzina yu'minuna. Ini sifatnya orang bertakwa yang selanjutnya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Sekarang bukan bil ghaib yang disebutkan, tapi bima unzila ilaih. Mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan terhadap apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Ini disebutkan lagi padahal beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan terhadap apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, ini masuk dalam keimanan terhadap yang ghaib. Sebab kalimat ghaib keumumannya kadang tidak dimahami, maka dia dimunculkan untuk memperjelas keumumannya. Sementara dia tetap masuk dalam keumuman itu. Jelas ini? Berarti untuk memperjelas. Kalau di atas untuk apa? Menjelaskan kekhususannya, kehebatannya, jenis sesuatu yang diatapkan, apa kekhususannya, sesuatu yang khusus itu. Baik. Kemudian lihat selanjutnya. Wa min hadzal bab qawluhu ta'ala watlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimish shalah. Masuk dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala, bacakan apa yang diwahyukan kepada engkau ya Muhammad berupa kitab. Kita disuruh membaca apa yang diwahyukan berupa apa? Kitab. Wa aqimish shalah, perintah kedua, tegakkan salat. Titik pendalilannya, lihat kalimat selanjutnya. Kalimat bacaan watlu tilawatul kitab artinya ittiba'uhu wal 'amalu bih. Ini penafsirannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati." Jadi kalimat watlu, bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau. Apa makna baca di sini? Hah? Ikuti kitab Allah. Amalkan dia. Terus menyusul perintah kedua. Wa aqimish shalah, tegakkan salat. Kalau begitu menegakkan salat, masuk dalam perintah membaca? Masuk? Sebab membaca maknanya mengikuti kandungan kitab. Dan kandungan kitab yang terbesar adalah salat. Makanya dia disebutkan lagi secara umum. Sebab kandungannya sangat besar, sangat hebat. Dan sekaligus memperjelas makna. Walladzina yumassikuna bilkitabi wa aqamus shalah. Ini sudah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan salat. Menegakkan salat masuk dalam bagian berpegang teguh dengan kitab? Masuk. Baik. Fattiba'ul kitab yatanawalu shalah wa ghairaha, lakin khassaha bidzikri limaziyatiha. Kata beliau, mengikuti kitab mencakup salat dan yang lainnya sudah. Tetapi salat disebutkan secara khusus sebab dia mempunyai keistimewaan jika dibandingkan dengan kandungan kitab yang lainnya. Jelas ini? Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, "Innani anallah." Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Sungguh saya adalah Allah, la ilaha illa ana." Dan ada yang berhak disembah itu hanyalah saya. Fa'budni. Maka beribadahlah engkau kepada saya. Wa aqimish shalah li dzikri. Dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Sholat termasuk ibadah? Ini orang yang berpaham tadi tidak bisa lepas dari ayat ini. Sebab dia pahami sholat adalah ibadah. Ibadah. Sholat adalah ibadah. Sekarang di sini dilepaskan. Beribadahlah engkau kepada aku dan tegakkan sholat kepada aku. Kalau dia, oh ibadah ya ibadah. Tapi perintah sholat ini, oh dia lain, bukan ibadah dia. Dia tidak bisa lepas di sini. Kalau begitu dia harus punya ilmu. Apa ilmu yang bisa melepaskan kebingungannya? Itu tadi, bahwa mengatofkan tidak harus. Iya. Tidak langsung bahwa dia berbeda. Bahkan banyak dia merupakan bahagian dari yang diatofkan kepadanya. Terus apa maksudnya? Ini dia. Untuk menjelaskan keumuman, makna umum itu. Iya. Atau untuk menjelaskan kekhususannya. Yang khusus itu. Jelas ini? Bahwa dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahagian-bahagian dari yang umum itu. Contoh lain. Wattaqullahu wa qulu qawlan sadida. Ucapkan kalimat yang benar masuk bahagian dari ketakwaan kepada Allah. Wattaqullahu wabtaghu ilayhi alwasilah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan harapkan tempuh jalan yang Allah turunkan. Baik, wattaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Semua perkara ini menjadi as-shadiqin ibtigha ilaihi al-wasila, mengucapkan qaulan sadidah. Ini serumanya, semuanya min tamami taqwallah. Taqwallah merupakan kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula fa'buduhu wa tawakkal alaihi. Ini ayat yang dibawa oleh si penanya. Demikian pula ayat ini, beribadahlah engkau dan bertawakkallah engkau kepada Allah. Dan juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena tawakal dan isti'anah. Coba lihat. Saya tidak baca. Langsung terjemahkan. Karena tawakal dan isti'anah adalah ibadah kepada Allah. Tetapi dikhususkan, disebutkan agar supaya orang yang beribadah kepada Allah memaksudkannya juga secara khusus. Memberikan perhatian khusus terhadapnya. Ini isti'anah dan tawakkal. Kenapa? Sebab sungguh ibadah inilah al-aunu ala sa'iri anwa'il ibadah. Dia adalah kekuatan penolong yang membantu kita untuk menegakkan semua jenis ibadah. Iyyaka na'budu mencakup semua ibadah. Kunci keberhasilan semua ibadah ini terletak pada kalimat selanjutnya, wa iyyaka nasta'in. Fa'buduhu, beribadahlah kalian, engkau kepada Allah. Dan disebutkan ibadahnya ibadah apa? Mencakup semua ibadah. Kemudian Allah perintah dengan perintah yang kedua, yang merupakan kunci keberhasilan, supaya bisa mewujudkan semua ibadah itu. Wa tawakkal alaihi, bertawakkallah hanya kepada-Nya. Sekarang penggandengan ibadah dengan tawakkal dan isti'anah. Idza tabayyana hadha, jika hal ini telah jelas, fakamalul makhluk bitahqiqi ubudiyyatihi lillah. Maka kesempurnaan makhluk itu terdapat pada perwujudan penghambaan kepada Allah. Kullama zada al-'abdu tahqiqan li'l ubudiyyah, izdada kamaluhu 'ala darajatihi. Ini garis bawahi kaidah. Setiap semakin bertambah tahqiq perwujudan penghambaan hamba hanya kepada Allah, maka semakin bertambah kemuliaan dan semakin tinggi derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Camkan betul, penghambaan inilah yang merupakan ukuran kemuliaan. Bertambah ini, bertambah kemuliaan kita. Wa man tawahhama, siapa yang menyangka ada makhluk yang keluar dari ibadah, apakah keluarnya dari satu sisi atau dari seluruh sisi, atau menganggap annal khuruja anha akmal. Ada yang menganggap boleh keluar, atau menganggap bahwa keluar dari jenis ibadah atau seluruhnya itu lebih sempurna, maka dia adalah makhluk yang paling bodoh, bahkan yang paling sesat. Setelah itu beliau menyebutkan ayat-ayat yang kita sudah pahami. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat ubudiyah ibadah itu. Dan ini sudah dibahas di awal pembahasan. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ. Al-ayat, di mana titik pembahasan ayat ini? Allah mensifati para malaikat dengan sifat ibadum mukramun. Dan ini pensifatan datang untuk membantah orang-orang yang menyembah malaikat. Kalau begitu menunjukkan hebatnya sifat sebagai hamba. Sementara ada orang yang menganggap keluar dari penghambaan itulah kesempurnaan, kebodohan yang paling besar. Demikian pula ayat selanjutnya, wa khalaq takhallar rahman walada al-ayat. Dan Allah berfirman pada ayat selanjutnya tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi. Sampai akhir ayat, titik pembahasannya di mana? Allah mensifati Nabi Isa adalah abdun an'amna 'alaihi, yang kami telah beri nikmat atasnya. Apa nikmat Allah kepada Nabi Isa? Nikmat penghambaan yang sangat luar biasa. Itulah kemuliaan sebagai hamba. Sifat para malaikat, walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Di akhir ayat, titik pendaliannya di mana? Allah mensifati malaikat-malaikat yang terdekat di sisi Allah. Ini bukan sembarang malaikat, sudah malaikat yang terdekat di sisi Allah, bahkan yang termulia. Ternyata Allah katakan apa? La yastakbiruna an ibadati. Mereka adalah makhluk yang betul-betul lepas dari ketakaburan dalam ibadah kepada Allah. Sebab justru ibadah kepada Allah adalah perkara yang mereka sangat kejar. Karena itu bodoh betul orang yang menganggap kesempurnaan ketika keluar dari ibadah. La yastankifa al-masihu ay yakuna 'abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun al-ayat. Titik pada hilangnya Allah menegaskan penafian Nabi Isa dan para malaikat yang terdekat. Mereka selamanya tidak akan pernah merasa rendah, tidak akan pernah merasa membanggakan diri kalau menjadi hamba. Mereka justru mulia dengan keberadaan sebagai hamba. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Titik pelailannya Allah ancam orang yang takabur dalam ibadah kepada Allah. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyams wal qamar. Sampai akhir ayat, titik pendalilannya. Ini sifat malaikat sebagai hamba dan sekaligus kecaman Allah terhadap orang-orang yang apa? Takabur kepadanya. Wadkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifa wa dunal jahri minal qawl. Sampai akhir ayat, titik pendalilannya sama di atas. Pada kalimat selanjutnya, innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadati. Sifatnya malaikat yang terdekat di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak pernah takabur dalam ibadah kepada Allah. Sementara di atas memahami, justru keluar itu takabur. Keluar dari penghambaan itu ketakaburan, menolak al-haq. Justru mereka menganggap ketakaburan ini adalah jalan kemuliaan. Sementara malaikat yang terdekat pun sifatnya selamat betul dari ketakaburan. Karena itulah Nabi menegaskan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga siapapun yang di dalam hatinya terdapat ketakaburan walaupun seberat zarrah, semut kecil, berapa beratnya itu. Kalau ada ketakaburan tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berat ini ibadah. Kita perlu pertolongannya. Tayyib. Dan yang semisal ini kata beliau dari ayat-ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensifati makhluk-makhluk yang termulia dengan sifat ibadah dan di dalamnya Allah mencela orang-orang yang keluar dari ibadah, ini berulang-ulang dalam Al-Qur'an. Demikian pula Allah telah mengkhabarkan bagaimana Allah mensifati para rasulnya, wa ma arsalna min qablika min rasul, sampai akhir ayat titik pendalilannya. Ini intinya bah dakwah semua nabi dan rasul Allah mengajak kepada ibadah murni kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula, ini sama fa iyaya fa'budun ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kali ini apa menjelaskan maksud diciptakannya manusia adalah mewujudkan ibadah. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud din. Ini perintah Allah kepada Rasulnya agar supaya beliau menyerahkan, menyatakan bahwa beliau semata-mata diperintah untuk beribadah kepada Allah, memurnikan agama hanya untuknya. Demikian semua Rasul menyatakan kepada umatnya, wa'abudullah ma'lakum min ilahin ghairu. Perintah ibadah dan tak ada sembahan selainnya untukmu. Dan dalam hadis yang hasan dalam Al-Musnad Imam Ahmad, dari Abdullah bin Umar Nabi SAW bersabda, wa'idtu bisayf baina yaday sa'ah. Saya diutus dengan pedang di hadapan hari kebangkitan. Sampai kapan pedang ini tegakkan? Hatta yu'badallahu wahda la syarikara. Sampai Allah disembah semata, tak ada sekutu baginya. Ini memberi ilmu bahwa ditegakkannya syariat jihad, peperangan juga semata karena ubudiyah ini. Jihad yang merupakan amalan yang terbesar semata-mata dalam rangka tegaknya ibadah. Dan juga ayat-ayat, ini banyak ayatnya. Allah menjelaskan qad bayyana anna ibadah. Allah jelaskan bahwa hamba-hamba Allah yang tegak di atas penghambaan kepada Allah, mereka lah yang selamat dari kejelekan, mereka yang selamat dari perdayaan syaitan. Ayatnya banyak ya. Lihat, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughyiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Titik pendalilannya di mana? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat selanjutnya, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Terus, titik pendalilannya? Iya, illa ibadaka illa man ittabaka minal ghawin. Kalimat ibadi, Allah nafikan laysa laka alaihim sultan. Terus, fabi'izzatik, titik pendalilannya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf, wa kadhalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya. Demikianlah kami selamatkan beliau dari kejahatan dan dari kejijikan. Apa sebabnya? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba kami yang diberi keikhlasan. Subhanallah amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin. Innahu laysa lahu sultan. Alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh syaitan tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang beriman dan terhadap orang-orang yang hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Terus sultannya syaitan hanya kepada orang yatawallawna, yang memilih jalannya syaitan, mencintainya, walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hanya dengan al-ubudiyah Allah mensifati rasul yang termulia. Lihat, wadkur ibadana Ibrahim. Ingatlah, ingat-ingat hamba kami, hamba-hamba kami. Siapa hamba kami? Ibrahim, Ishaq, wa Ya'qub. Ibrahim, wa Ishaq, wa Ya'qub. Ulil aidi wal absar. Ayat selanjutnya, wadkur abdana Dawud. Ingatlah hamba kami Dawud. Tentang Nabi Sulaiman, Allah berfirman, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Tentang Ayub, Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Wadkur abdana Ayyuba, ingatlah hamba kami Ayyub. Tentang Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiyata man hamalna ma'anu, innahu kana abdan syakura. Sungguh Nabi Nuh itu abdan hamba, lagi syakura, sangat bersyukur. Ini penghambaran, penggandengan apa? Ubudiyah dengan kesyukuran. Ini rasul-rasul termulia semuanya disifati sebagai hamba. Tentang rasul yang terakhir, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam peristiwa Isra Mi'raj yang menunjukkan ketinggian beliau. Ternyata Nabi dalam peristiwa hebat itu hanya disifati dengan sifat sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya yang tegak di atas tubuh dia. Kebodohan besar orang yang menganggap keluar dari penghambaan adalah kemuliaan. Demikian pula wa annahu lamma qama Abdullah, ini maqam apa? Rewat, maqam apa ini? Da'wah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, maqam tahaddi, tantangan. Wa auha ila 'abdihi ma auha, maqam al-iha, wahyuan. Aina yashrabu biha ibadullah. Ini apa? Ini sifat sungai di surga yang sangat khusus untuk al-muqarrabun, orang-orang yang terdekat. Ternyata Allah sifati para peminumnya adalah ibadullah, hamba Allah yang tegak di atas ubudiyah, penghambaan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang maha pengasih dan seterusnya. Dalam surah Al-Furqan Allah jelaskan sifat-sifat mereka. Yang semisal ini sangat banyak dan berbilang dalam Al-Quran. Jelas? Apa yang terakhir kita ambil? Kita sudah bisa membantah syubhat orang yang menafikan bahwa semua ibadah masuk dalam agama. Semua agama adalah ibadah. Dengan dalil, kalau diatafkan berarti berbeda. Sudah dibantah? Bahkan apa? Dengan diatafkannya kita semakin dituntut untuk memperhatikan jenis ibadah itu. Sebab dia adalah kunci keberhasilan ibadah. Itu apa? Tawakkal, isti'anah, kesyukuran, dan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Baik, kemudian terakhir, sudah terbantah lagi Dan Syekh ulangi lagi tekankan, bahwa kunci kemuliaan dengan ubudiyah. Semakin hebat ubudiyah, tertahqiq ubudiyah, semakin mulia kita. Sebaliknya orang-orang yang bodoh justru semakin keluar dari ubudiyah. Mereka memahaminya, itulah yang semakin mulia. Baik. Masuk dalam pembahasan. Ini yang ini baru pembahasan inti kitab sini. Fi tafadulil iman, fasal, tentang berjenjang-jenjangnya iman. Di sini jenjang ibadah. Idza tabayyana dzalik, fa ma'lumun anna an-nasa yatafadaluna fi hadzal bab tafadulan 'azima. Wa huwa tafaduluhum fi haqiqatil iman. Jika hal ini telah jelas, apa yang sudah jelas itu? Apa yang sudah jelas? Itu kesimpulan terakhir. Bahwa kemuliaan hanyalah ketika adanya ubudiyah kepada Allah. Semakin tertahqiq ubudiyah, semakin mulia. Semakin hebat ubudiyah kepada Allah, semakin mulia. Kalau ini sudah jelas, maka ketahuilah manusia dalam ubudiyah kepada Allah berjenjang-jenjang. Seperti ini pembahasan kita sekarang. Pembahasan jenjang-jenjang dalam ubudiyah yang benar sudah. Yes. Kalau tadi masih mengurai mana ubudiyah dalam hal rububiyah, mana ubudiyah dalam hal uluhiyah, bagaimana orang-orang yang sesat di situ, ya. Ini sekarang mah. Sebab si penanya minta apa? Dijelaskan tentang ubudiyah serta uraiannya, kedalamannya. Di sini kedalaman. Kalau masuk dalam pembahasan ini, iya, kita akan melihat diri kita betul-betul rendah dalam penghambaan. Kita akan lihat diri kita. Di sinilah kita akan lihat diri kita. Siapa pun yang masuk dalam pembahasan ini, dia akan melihat dirinya. La ilaha illallah. Di mana ibadah kita? Apa yang kita sudah tegakkan? Baik. Yang mana kata beliau? Manusia dalam jenjang-jenjang ini, tafadulan azimah. Berjenjang-jenjang seperti dalam perbedaan yang sangat besar. Dan ini juga lah merupakan hakikat jenjang-jenjang hakikat imannya mereka. Berarti hakikat ubudiyah adalah hakikat iman. Berjenjang-jenjangnya iman itu disebabkan karena berjenjang-jenjangnya ubudiyah. Jelas? Ubudiyah apa yang dimaksudkan di sini? Yang berhubungan dengan uluhiyah. Yang asalnya ada apa? Pemurnian ibadah kepada Allah dan ibadah itu ditegakkan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan kalimat selanjutnya. Ini garis bawah ini. Kaidah besar. Wa hum yanqasimuna fi ila 'ammin wa khassin. Ini kaidah. Kemudian lebih hebat lagi kalimat selanjutnya. Wa li hadza kanat rububiyyatur rabbi lahum fiha 'umum wa khusus. Perhatikan kalimat ini. Ini terjemahannya gampang. Mereka terbagi dalam jenjang-jenjang ini menjadi yang umum dan khusus. Jadi sudah hamba Allah yang benar sudah ini, tetapi ada yang umum, ada yang khusus. Baik, kemudian karena itulah rububiyahnya Allah kepada mereka terhadap penghambaan ini umum dan khusus pula. Ini kalimatnya praktis sekali terjemahannya, tapi uraiannya sangat dalam. Iya, uraian hidup manusia seluruhnya dari awal sampai akhir ini dia pada kalimat ini. Wa li hadza kanat rububiyatur rabbi lahum fiha umum wa khusus. Antum pahami? Kalau antum paham sudah, saya lanjutkan. Siapa yang pahami? Yang paham ini dikasih hadiah yang untuk besok. Dua langsung. Coba perhatikan. Penghambaan kepada Allah ada yang umum, ada yang khusus, ada yang global, ada yang rinci. Karena itu, karena ada yang umum dan khusus, karena itulah rububiyahnya Allah Ar-Rabb alam semesta kepada mereka pun ada yang umum dan khusus. Rububiyah Allah apa artinya? Hah? Allah cipta, Allah kuasai, Allah atur, ya, yeah, itu umum. Yang khusus, pengaturan khusus. Allah yang atur kita, sehingga kita bisa ikut doa sampai saat ini. Hah? Allah yang atur, hah? Itu khusus. Allah yang atur kita, sehingga kita bisa sholat zuhur tadi. Hah? Khusus. Ada orang yang Allah atur, iya, di saat sholat zuhur, hanya diatur kemana? Diatur untuk makan soto, makan bakso, tidak sholat. Itu pengaturan Allah juga, pengaturan umum. Hewan juga diatur supaya bisa makan. Tapi ada yang diatur khusus, ini rububiyah khusus. Rububiyah khusus ini ditentukan oleh ibadah khusus juga. Rububiyah umum, ibadah yang umum-umum saja. Jelas? Jadi kekhususan. Bagaimana Allah dalam memelihara kita, dalam memberi nikmat kepada kita, dalam memberi kebaikan kepada kita, dalam melindungi kita, sangat ditentukan oleh kekhususan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini? Kalau antum paham ini, antum bisa memahami kenapa banyak doa-doa hebat dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu pakai kata Rob. Padahal secara umum kita pahami, kalau sekedar menggunakan Rob, itu berarti orang musyrikin juga meyakini rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan secara umum telah kita pahami, ada ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah. Ubudiyah ini tidak membedakan antara kafir dan beriman. Iya. Tapi ada makna Rob yang khusus. Kalau antum paham ini, antum paham kenapa para nabi mengucapkan Ya Rabbi. Sebab yang mereka pahami dari kalimat Ya Rabbi bukan hanya sekedar wahai yang mencipta saya, yang mengatur saya, yang memberi saya nikmat sebagaimana orang kafir diberi nikmat, diberi makan sebagaimana yang lainnya diberi makan. Tidak. Rabbi lebih dalam lagi. Mereka betul-betul tahu kebaikan Allah yang khusus yang tidak diberi kepada yang lainnya. Ini makna Ya Rabbinya mereka. Dan ini kembali kepada keadaan kita masing-masing dalam melihat diri kita. Karena itulah, kehebatan doa Ya Rabbi itu sangat ditentukan oleh ma'rifatun nafsnya manusia. Ilmu dia dalam mengenal dirinya. Sehubungan nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Semakin dia mengenal baiknya Allah kepada dia, dia semakin melihat bahwa Allah memberikan ilmu yang tidak diberi kepada yang lainnya. La ilaha illallah, baiknya Allah. Ini karena Allah Rabbnya kita. Itu khusus. Lebih khusus lagi para nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka diatur, dituntun, diberi nikmat lebih khusus dari sekedar orang-orang beriman. Mereka diberi kenabian, mereka diberi kerasulan, mereka diberi keikhlasan lebih hebat dari lainnya. Mereka diberi khusyuk yang lebih dahsyat dari lainnya. Mereka diberi cinta kepada Allah yang lebih luar biasa, diberi takut, lebih harapan, lebih hebat dari lainnya. Ini mereka ungkap, Ya Rabbi, wahai Rabbku. Jadi jelas ini? Jadi penghambaan kepada Allah ada yang umum, ada yang khusus. Karena itu, balasan Allah, rububiyah Allah kepada mereka, ada yang umum, ada yang khusus. Baik, ini ilmu pertama dalam berjenjang-jenjangnya penghambaan itu. Walihada, ini langsung memukul ini. Kalimat ini langsung memukul ini. Walihada, karena itu, kana syirku, fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin naml. Karena itulah syirik pada umat ini lebih halus daripada langkah semut. Kenapa langsung syirik ini bahas? Kalau kita membahas ibadah, berarti bahas apa? Syirik. Semakin dalam ibadah, berarti semakin selamat dari syirik. Iya. Paham? Semakin hebat ibadah seseorang, semakin lepas dari kesyirikan. Kalau dia bisa selamat dari kesyirikan yang paling kecil, maka itu menunjukkan apa? Ibadah yang paling hebat. Nah, ini yang langsung saya sebut ini. Makanya saya katakan ini kalimat langsung pukulan. Tanpa basa-basi ini, langsung. Sebab apa? Jenjang yang paling tertinggi sudah. Syirik pada umat ini, ada kesyirikan yang halusnya lebih halus daripada langkah semut. Dalam sebagian lafaz hadis itu disebutkan, dia lebih halus daripada langkah semut di atas batu yang keras di tengah gelap gulita. Langkah semut di atas, kalau ini sensitif ya, mudah terdengar ya. Iya. Tapi itu pun kalau semut melangkah di sini, tidak terdeteksi. Terus semutnya di atas batu keras lagi. Gimana caranya kita bisa dengar? Terus di tengah gelap gulita, siapa yang bisa mendeteksinya? Siapa yang bisa mendeteksinya? Kekuatan deteksi di sini hanyalah dengan kesempurnaan tauhid yang tiada tandingannya. Makanya Ibnu Qayyim mengurai tauhid itu kata beliau adalah sesuatu yang paling putih, paling jernih, paling bersih, paling suci, paling bening, paling bersih. Lihat cermin yang paling bening, cermin yang paling baru betul. Iya, setitik debu kita akan lihat, setitik debu akan terlihat. Ingat, antum biasa kalau di dalam kamar, iya, kemudian ada lubang cahaya matahari, kita lihat debu di situ. Iya. Ketika lubang ini ditutup, kita tidak melihat debu, jadi kita nyalakan lampu. Kita tidak melihat debu. Tapi begitu terlihat lubang, kita lihat debu. Debu-debu ini begitu lengket di, terlihat kan? Itu terlihat, itu lengket. Hebat itu, cermin memperlihatkan. Kalau yang baru. Tapi kalau sudah cermin tua, justru debu-debunya adalah hiasan cermin itu. Tidak sah kalau tidak ada debunya. Demikian pula pakaian putih yang paling putih. Itu setitik debu terlihat. Tapi kalau yang sudah dipakai beberapa tahun, yang debu itu sudah menyatu dengan kain, yang warna putihnya sudah menjadi coklat, tapi sehabis dicuci, dikatakan juga, bersihnya, Masya Allah. Kenapa? Coba lihat di situ. Tauhid seperti itu. Bersih betul. Bening betul. Suci betul. Putih betul. Ini kekuatan deteksi. Tauhid. Kalau penghambaan seorang seperti itu, maka la ilaha illallah. Ini jenjang-jenjang dalam bertauhid. Penghambaan seseorang, berjenjang-jenjang. Sekarang masuk sudah. Uraian syirik-syirik yang sangat halus itu. Wa fi sahih dalam hadis yang sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qal. Qais Abdul Dirham. Qais Abdul Dinar. Qais Abdul Khatifa. Qais Abdul Khamisa. Qais wan Zakasa. Wa idha shika falan taqasha. In a'tiya radiya. Wa in muni'a sakhir. Dalam hadis yang sahih, sahih Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isah di sini terjatuh. Kemudian kepala yang kena. Itu Ta'isah. Jatuh apa itu? Tersungkur. Emak bumi. Siapa yang Nabi doakan? Abdud Dinar. Hamba Abdud Dirham. Hambanya dirham. Dirham mata uang emas. Dinar dirham mata uang perak. Dinar mata uang emas. Khatifah, khamisah. Ada juga khamilah. Itu jenis-jenis kain. Itu semuanya apa? Harta. Barang-barang manusia. Manusia memilikinya. Tapi kenapa Nabi mengatakan Abdud Dinar. Hamba. Hambanya. Kata Abdun berarti apa? Ada ubudi. Ada ubudiyah padanya. Jadi siapa yang memiliki ubudiyah kepada emas, perak, jenis kail, atau dunia dalam berbagai bentuknya, maka Nabi doakan di sini dengan doa, jatuh, tersungkur. Kemudian, Fa'isa. Nabi ulangi berulang-ulang. Fa'isa Abdul Dirham. Fa'isa. Terus, Fa'isa wan takasa. Ditambah lagi. Sudah Fa'isa wan takasa. Wan takasa. Terjatuh, terpanting lagi. Seperti punggung dan belakangnya juga terkena. Jadi bukan hanya kepalanya kemudian berhenti, terus terbalik lagi. Sampai di situ, Nabi tambah lagi doanya. Wa idza syika, dan jika kena syaukah duri, falam takhasya. Tidak ada satupun alat yang bisa mengeluarkannya. Ini hamba dinar. Siapa mereka? Nabi sebutkan sifatnya dengan jelas dan sangat jelas. Ukurlah diri kita di atas ukuran ini. Dan kita akan melihat ibadah kita belum ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. In u'tiya radiyah. Jika kita diberi, kita ridha. Wa in muni'a sakhit. Jika tidak diberi, kita marah. Ridha dan marahnya kita karena harta. Karena dunia. Kapan ada itu? Ada penghambaan kepadanya. Jadi Nabi SAW menamakannya hamba dirham, hamba dinar, hamba qatifa, hamba qatisa. Dan Nabi menyebutkannya dalam bentuk doa dan khabar. Sebab lafadznya pengkhabaran. Lafadznya kan apa? Fi'il madi dengan fa'ilnya. Tapi maknanya doa. Sama rahimahullah. Itu kan fi'il madi. Allah telah merahmati. Tapi maknanya semoga Allah merahmatinya. Kemudian beliau menjelaskan an-naqash. Ini falam taqashah maknanya mengeluarkan duri dari kaki. Dan al-minqash alat yang dengannya kita keluarkan duri. Ini kata beliau adalah keadaan orang yang tertimpa kejelekan kemudian tidak bisa keluar darinya. Dan dia tidak selamat ketika tertimpa. Ini doa yang menunjukkan orang yang tertimpa bencana, bencana itu tidak bisa lepas darinya. Sebab sudah terjatuh, kepalanya yang terkena, terpanting lagi, terkena duri, dirinya tidak akan bisa lepas. Lihat, bagaimana kalau Nabi yang doakan celaka? Kata beliau, ini kondisi orang yang tidak yuflih. Sebab apa? Lihat kondisinya. Fala nalal makhluk wala khalasa minal makruh. Ini keadaannya. Dia tidak dapatkan yang dia cari dan tidak pula selamat dari bencana. Ada orang kena pukulan kiri kanan, tetapi yang dia dapat tetap dia pegang. Iya, yang dia cari tetap dia pegang. Ini sudah kena pukulan kiri kanan, yang dia cari pun hancur lenyap. Wahadihi halu man abadal mal. Ini adalah keadaan orang yang menyembah harta. Kalau dalam dalam pembahasan kitab-kitab yang membahas ketauhidan dan kesyirikan banyak-banyak, menyembah berhala dan semacam itu, ini pendalaman penghambaan. Menyembah harta. Ini keadaan orang yang menyembah harta. Wa qad wasafa dzalika, dan Nabi telah mensifatinya dengan sifat in u'tiya radiya. Jika dia diberi dia ridha, wa in muni'a sakhit. Jika dia dihalangi tidak diberi, dia marah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Ini sifatnya orang munafik, dan di antara mereka ada yang mencela kamu dalam sedekah karena dia ngatur sedekah. In u'tu minha radu. Jika mereka diberi bahagian dari sedekah itu, pembahagian, mereka ridho. Wa illam yu'tau minha, jika mereka tidak diberi darinya, idahum yaskhatun, ternyata mereka marah. Coba lihat, ini sifatnya orang munafik, hamba yang rusak penghambaannya. Sementara kita diberi surah apa? Untuk ridho terhadap apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul, Rasulnya di awal pembahasan. Jadi faridahum li ghairillah wa sakhatuhum li ghairillah. Ridhonya mereka karena selain Allah, marahnya, bencinya mereka karena selain Allah. Jelas? Selanjutnya beliau urai lebih luas. Jadi beliau masuk dari sini. Lihat uraiannya, beliau langsung hantam kita dengan apa? Syirik yang sangat halus. Ini bentuk dari bentuknya. Itu apa? Hamba dunia, hamba harta benda. Langsung Nabi sebutkan sifatnya dengan jelas. Ridho dan benci kita kemana? Ini masalah ridho dan marahnya kita. Dan ini berat ya. Ini berat. Siapa yang tidak melihat beratnya, berarti dia belum paham. Ini sangat berat. Dan untuk selamat di sini, betul-betul memerlukan ilmu yang sangat dalam. Ilmu yang sangat dalam. Amalan yang betul-betul ikhlas. Yang terus diperkuat. Ketabahan, kesabaran. Tawakal, isti'anah. Doa kepada Allah. Di atas kesadaran kita lemah. Kita tidak akan bisa selamat dari bencana ini. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah beliau menjelaskan sifatnya, kemudian beliau mengurai lebih jauh. وَهَكَذَا حَالُ مَنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِرِئَاسَةً أَوْ بِسُورَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَهْوَاءِ نَفْسِهِ. Demikian pula keadaan orang-orang yang hatinya terikat dengan kepemimpinan. Ini. Hati-hati, don't stop komandan. Atau hati-hati dengan semangat baru. Apa semangat baru? New spirit. Ya, kalau benar cara pengucapannya. Hah? Saya hanya baca teksnya, tidak tahu cara mengucapkannya. Nanti kita akan jelaskan. Pemimpin bisa menjadi Tuhan dan bisa menjadi budak dengan memahami. Dia Tuhan yang disembah dan sekaligus dia yang menyembah para pendukungnya. Hatinya terikat dengan riasah, kepemimpinan. Au bisurah, dengan bentuk gambar. Apakah gambar-gambar berhala, patung-patung, gambar-gambar dalam silin, gambar-gambar sesuatu, penggambaran. Dan yang semisal ini, min ahwa'i nafsi. Dari apa? Hawa nafsi. Ini yang bisa menjadi pendorong ke sini, ahwa nafsi. Kalau contoh di atas apa? Dirham emas. Perak dan emas. Dalam kehidupan manusia di zaman Nabi, ada yang tidak, ada yang lepas dari dirham dan emas? Perak dan emas? Ada yang lepas? Ada yang tidak ingin itu? Tidak ada. Tapi ternyata itu yang justru bisa menjadi sebab. Karena itu kita harus tahu di mana batasannya. Sampai menjadi hamba. Sebab asal ikatan itu ada. Asal ikatan ada. Sementara pembahasan kita ikatan yang sudah melahirkan penghambaan. Kalau mau tidak pusing, ambil lafadznya Nabi. in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda, atau di sini wa in muni'a syahid. Ini jalan keluar yang sangat hebat dalam Al-Qur'an, in u'tu minha radu wa in lam yu'ta minha ilahum yaskhatun. Itu ilmu yang sangat hebat, mendalam dan sangat mendalam, mengukur di mana keterikatan hati kita terhadap kedudukan, terhadap harta benda, terhadap gambar, terhadap bentuk-bentuk. In hasara lahu radiya, kata Syekh, jika dia peroleh dia ridho, jika dia tidak peroleh sakhitah, marah. Hadza 'abdun ma yahwahu min dhalik. Orang yang seperti ini adalah hamba kecenderungan jiwanya. Wa huwa raqiqul lah. Dan dia adalah budaknya hal itu. Idzir rizq wal ubudiyyah fil haqiqah huwa rizqul qalbi wa ubudiyyatuh. Famastarafal qalba wasta'badahu fa huwa 'abdu. Sebab hakikat perbudakan, hakikat penghambaan adalah perbudakan hati dan terhambakannya hati. Karena itu apapun yang menjadikan hati kita terhambakan padanya, terbudak padanya, maka kita hambanya. Dan ini masih menekankan kalimat ridho dan benci. Ridho dan benci. Oh, ini luas sekali ini pembahasannya. Kalau kita paham ini, banyak sekali pembahasan kita bisa jawab. Pembahasan yang kadang secara hukum, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Tetapi kalau tahu pembahasan ini, kita langsung tahu di mana keadaan diri kita. Ada pembahasan misalnya, ya, bolehkah orang terima amplop ceramah? Boleh saja. Kalau begini, begini, begini, begini, dan seterusnya. Iya, paham? Bolehkah orang mengajarkan Al-Quran terima? Bolehkah orang mengajarkan Tauhid terima ini? Iya. Bolehkah orang, banyak sekali yang berhubungan dengan penerimaan-penerimaan. Itu ada hukum-hukum. Tetapi kalau antum masuk, kalau antum memiliki hukum ini, maka antum tahu di mana diri antum langsung. Sebab langsung hati yang dilihat. Ridha dan benci. Sebagai guru misalnya, wajar kan? Kalau dapat gaji guru, yes. Yes, bisa? Bisa. Tapi kalau masuk pembahasan ini, lihat diurai lebih dalam. Di situ ridha dan benci. Kalau secara hukum fiqh, boleh. Yes. Apa yang maksudnya? Memang haknya. Tapi lihat ridha dan benci. Ridha dan benci. Kalau itu menjadi ridho dan bencimu, kamu adalah budak gaji-gajimu. Ini ukuran perkembangan yang sangat halus. Baik, Masya Allah, kita sudah sampai dalam bentuk yang sangat dalam. Tapi ini pendahuluan memasuki kedalamannya. Ini selanjutnya, ini yang panjang ini. Baik. Baik, Insya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya dan mendapatkan ilmu, keyakinan, dan mengamalkannya. Subhanallah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.